Jadi pertama, Nabi kita SAW diingatkan bahwasannya nikmat Allah kepada beliau sangat banyak. Nikmat Allah tersebut konsekuensinya harus disyukuri. Caranya bersyukur bagaimana? Dengan beribadah kepada Allah. Setelah itu diingatkan orang yang istiqamah di atas jalan Allah, itu pasti ada apanya? Ada tantangannya. Tapi tidak perlu merasa khawatir, karena orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, merekalah yang akan terputus dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan global dari surat Al-Qur'an. Serampuh pengajiannya. Ini kandungan dari apa? Surat Al-Qur'an. Faib Ustaz, esisuai Ustaz waklunnya, mata wis rampung. Bagaimana kita mengaplikasikan surat ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana kita mengamalkan surat ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Poin yang pertama, kita harus berusaha mengingat sebagaimana Nabi SAW mengingat. Kita mengingat akan nikmat Allah yang sangat banyak. Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebelum kita bersyukur, kita harus sadar bahwasanya nikmat Allah itu banyak. Karena apa? Karena orang yang tidak sadar bahwa Allah punya nikmat kepada kita, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang benar-benar bersyukur, kata beliau, pertama, orang yang tidak sadar adanya nikmat, maka dia tidak dianggap bersyukur. Orang yang tidak apa? Sadar. Orang yang tidak sadar bahwasannya dia mendapatkan nikmat, maka ini bukan kategori orang yang bersyukur. Manusia jenis kedua, kata beliau, adalah orang yang sadar dia banyak nikmat, tapi dia tidak tahu siapa yang memberi. Ini juga bukan orang yang bersyukur. Ini manusia jenis keberapa? Kedua. Jenis yang ketiga, orang yang sadar dia punya banyak nikmat dan dia tahu siapa yang memberi nikmat, tapi dia tidak mau mengakui hal itu. Dia tahu secara akal, tapi hatinya dia tidak mau mengaku, atau secara lisan dia tidak mau mengakui nikmat tersebut atau siapa yang memberikan nikmat tersebut. Maka ini pun juga bukan orang yang bersyukur. Sudah berapa orang kita sebutkan? 3. Orang yang keempat, kata beliau, orang yang sadar dia banyak nikmat, dia juga tahu siapa yang memberi nikmat. Dia juga mengakui bahwasanya yang memberi nikmat adalah Allah. Cuman dia tidak tunduk kepada syariat Allah. Maka orang ini pun juga belum dianggap apa? Bersyukur. Ya Allah, wis papat orang asli yang bersyukur. Yang kelima, siapa? Orang yang sadar bahwasanya Allah itu banyak memberikan nikmat. Dia juga tahu yang memberi nikmat adalah Allah. Kemudian dia tidak mengingkari nikmat tersebut. Lalu dia tunduk kepada ajaran Allah. Baru inilah orang yang dianggap apa? Bersyukur. Kita jenis yang mana ini? Singin di? Hah? Dong-dongan Ustaz. Kadang-kadang nomor papat. Kadang-kadang nomor siji, wah kebangetan. Nomor siji kebangetan ya. Dan memang betul, banyak di antara kita tidak sadar akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saben dina kita mendapatkan nikmat, bahkan setiap detik kita mendapatkan nikmat dari Allah, tapi kita merasa tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Dan nikmat Allah itu baru terasa manakala nikmat itu dicabut. Nembe kerasa larange Apa? Ambekan. Pas kenapa? Asma. Baru terasa mahalnya nikmat bernafas ketika apa? Ketika kena asma. Itulah kita. Banyak di antara kita tidak sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang ada di dalam tubuh kita yang tidak kita ketahui. Nikmat adanya ginjal itu adalah nikmat yang luar biasa. Orang baru sadar bahwasannya ginjal itu berharga manakala dia divonis oleh dokter supaya apa? Cuci darah. Ginjal itu fungsinya apa? Memfilter. Memfilter apa? Memfilter darah. Karena makanan, minuman yang masuk ke tubuh kita itu tidak lepas dari racun. Nah, racun itu kalau misalnya tidak dibersihkan, lama-lama racun tersebut akan mendominasi darah kita. Sehingga lama-lama orang tersebut akan mati. Fungsinya ginjal itu setiap hari dia bekerja 24 jam. Selama jenengan sekarang umurnya berapa? Ya. Sewidak tahun. Bayangkan, apa ada mesin bisa bekerja 24 jam dur sewidak tahun orang mandek? Ada enggak? Coba datangkan mesin apa sing paling canggih? Tidak ada. Allah punya mesin sebesar ini tok nih. Kursi kepelan itu ternyata luar biasa fungsinya. Itu baru apa? Ginjal. Belum kalau misalnya jantungnya lanyong keselah ngaso disit 5 menit. Gimana? Ya bablas lah. Dia dapat gelar baru apa? Rahimahullah. Dapat gelar baru dia. Alhamdulillah. Anggota tubuh kita tidak ada yang protes. Tapi banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita itu banyak nikmatnya. Pernah suatu ketika ada seorang miskin. Dan cerita ini sering saya bawakan. Seorang miskin datang kepada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid. Namanya siapa? Yunus bin Ubaid. Orang miskin itu ngeluh kepada Yunus bin Ubaid. Wahai Yunus. Kalau sekarang Mbah Yai, Ustaz, saya ini dari dulu kok miskin terus. Sudah minta kepada Allah supaya diberi nikmat. Tapi kok sampai detik ini nikmat Allah tidak turun-turun sama saya. Dia merasa nikmat itu berupa apa? Berupa materi. Kemudian oleh Yunus bin Ubaid, orang tersebut diajak berpikir. Wahai pulan, kalau misalnya ada orang datang ke rumah kamu, tok tok tok tok, sinten kula, badhe nopo, badhe tumbas paningale jenengan, arep tuku matamu, sembarangan, arep tuku apa? Mata, 1 juta, berapa? Berarti satu mata dihargai berapa? 50 juta. Kata Yunus bin Ubaid, kamu mau enggak? Jenengan purun apa badan? Sorry ya. Masa mata dibeli? Kita mau ngelihat pakai apa kalau dibeli mata kita? Ya sudah kalau kayak gitu. Kalau misalnya orang tersebut mau nawar bukan mata kamu. Akan beli telinga kamu dua-duanya. Karena dia mungkin kecelakaan sehingga telinganya apa? Hilang. Dia pengen masang telinga baru yang asli, beli telinga kamu dipasang. Harganya 100 juta. Mau enggak? Enggak mau. Ya sudah kalau enggak mau. Dia pengen beli tangan kamu dua-duanya. Karena dia mungkin kecelakaan tangannya hilang semuanya. Enggak mau. Kaki kamu enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Semuanya ditawar masing-masing anggota 100 juta. Kata Yunus bin Ubaid, Masya Allah, orang kayak kamu kok katanya miskin. Kamu itu miliarder. Kok bisa? Nah itu, harga apa? Harga matamu, harga telinga kamu, harga mulut kamu, harga tangan kamu, harga kaki kamu. Itu kalau dikumpulkan, kamu itu bukan hanya jutawan, kamu itu miliarder. Jadi Yunus bin Ubay mengingatkan kepada seorang miskin tadi, bahwa nikmat Allah itu bukan hanya harta. Kesehatan itu juga nikmat Allah. Istri itu juga nikmat Allah. Anak juga nikmat Allah. Walaupun anaknya becut-becut, itu juga nikmat Allah. Kita masih diberi karunia anak. Betapa banyak orang-orang yang sudah nikah sekian tahun, bahkan sudah ganti pasangan, belum dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum rumah tempat kita tinggal, belum mata yang kita miliki. Andaikan kita ingin menyadari bagaimana besarnya nikmat mata ini, coba kita merem, atau tidak usah merem, melek saja. Jam 12 malam atau jam 8 malam, mapet. Apa? Mati lampu. Gimana? Orang di depan saja kita enggak kelihatan. Kita bayangkan begitulah orang yang buta. Yang tidak pernah melihat bagaimana terangnya lampu. Tidak pernah melihat bagaimana hijaunya sawah. Tidak pernah melihat bagaimana lucunya anak. Tidak pernah melihat bagaimana cantiknya istri. Tidak pernah melihat keindahan-keindahan dunia. Itulah keadaan orang-orang yang apa? Belum orang yang tuli. Belum orang yang bisu. Dan sekian banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Ini poin yang pertama. Jadi aplikasinya, kalau kita ingin mengaplikasikan surat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah, pertama, kita berusaha untuk menyadari tentang nikmat Allah kepada kita. Setelah itu, setelah kita sadar bahwasanya nikmat Allah itu sangat banyak, maka yang kedua adalah syukurilah nikmat tersebut dengan cara apa? Beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Dan ini adalah tingkat syukur yang paling tinggi. Karena syukur itu ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan praktek. Dan inilah yang paling berat dan paling tinggi. Makanya Allah dalam Al-Quran berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, bersyukurlah kalian dengan amal. Bersyukurlah kalian dengan amal, dengan praktek. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Al-Quran surat Saba ayat 13. Jadi dalam surat ini, surat Saba ayat 13, Allah menjelaskan bahwa di antara para manusia ini yang bersyukur itu sangat sedikit. Syukur jenis apa? Kalau syukur hanya alhamdulillah dengan apa? Bisa. Banyak orang yang bisa. Tapi yang lebih berat dan tingkatan yang paling tinggi adalah syukur dengan ibadah kepada Allah, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Syukurlah dengan sholat. Manakala kita mendapatkan karunia Allah, harta yang banyak, kenapa kok malah dibalas karunia Allah tersebut dengan kita melalaikan sholat. Saking akeh duite, recehan, lengitung nganti nabrak waktu sholat. Kesel banget gue lengitung. Soalnya duitnya apa? Receh akeh buang. Akhirnya tidak sempat untuk apa? Sholat. Saking mengkalkulasikan penghasilan setiap harinya sampai begadang malam hari. Ngelembur. Sampai subuhannya apa? Digabung karo sholat duha. Jadinya sholat subha. Subuh karo duha. Kuwi ulangan kang ndi kowe? Hah? Masa subuhane jam 7, jam setengah 7. Demi untuk mengejar lemburan. Karunia Allah sudah diberikan kepada dia, dia balas karunia Allah tersebut dengan melalaikan sholat. Ada orang yang diberi karunia Allah kekayaan yang besar, buat kurban saja tidak pernah mau. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, berkurbanlah kalian. Jadi aplikasi yang kedua dari surat ini, setelah kita menyadari nikmat Allah, maka yang kedua kita harus apa? Mensyukurinya. Dengan syukur yang paling tinggi, apa? Beribadah. Aplikasi yang ketiga, orang yang istiqomah di atas jalan Allah pasti ada apanya? Ada tantangannya. Pasti ada cobaannya. Bahkan yang namanya tantangan dan cobaan adalah syarat mutlak buat mereka yang ingin masuk ke dalam surga. Orang kalau misalnya ingin masuk surga, pasti dia akan mendapatkan cobaan dan tantangan. Bosat jadi sapa. Baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? 214. Apa bunyinya? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, apakah kalian pikir kalian itu akan masuk surga? Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga? Padahal kalian itu belum ditimpa dengan sesuatu yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa yang ditimpakan Allah kepada orang-orang sebelum kita? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, massathumul ba'sa'u. Mereka ditimpa dengan kemelaratan. Wadzarra'u. Dan penderitaan. Wazulzilu. Dan mereka digoncangkan dengan berbagai cobaan. Itu apa yang menimpa orang sebelum kita. Berarti ini semuanya adalah apa? Tantangan, ujian. Jadi jangan dipikir kita akan masuk surga kalau kita belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum didera dengan cobaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Konsekuensi. Dan semakin orang imannya semakin tinggi, maka cobaan yang akan dihadapinya semakin berat. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Wahai Rasul, siapakah orang yang cobaannya paling berat? Siapakah orang yang cobaannya paling berat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Karena mereka adalah orang yang paling apa? Tinggi tingkat keimanannya. Al-anbiya'u summal amsal wal amsal. Setelah para nabi, berikutnya adalah orang-orang yang paling beriman. Sesudah siapa? Para nabi. Siapa? Para sahabat Nabi Rasul. Summal amsal. Kemudian generasi berikutnya yang lebih, yang paling mulia setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ujian itu semakin berat manakala tingkat keimanan seorang semakin tinggi. Lalu beliau berkata, "Fayubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinihi." Seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar ketaatan dia kepada Allah. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu. Seandainya agamanya kuat, maka cobaannya pun akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqatan. Seandainya agamanya pas-pasan saja, ubtuliya 'ala hasabi dinihi, dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanan dia. Berarti penak jadi wong apa? Hah? Penak jadi wong pas-pasan? Iya. Ada sebagian orang cari jalan pintas lah. Semakin tinggi imannya, semakin apa? Berat cobaannya. Kayak pohon, semakin apa? Semakin tinggi, semakin apa? Diterpa dengan badai. Kelapa sing dhuwur itu kan muntiyo. Beda dengan apa? Beda dengan rumput. Beda dengan suketeki. Udah suket apa? Suketeki lagi. Apa pernah ada suket itu kena badai? Dia cuma diinjek-injek saja sama orang. Ya. Semakin tinggi keimanan, semakin apa? Semakin berat ujiannya. Kalau kayak gitu kita gak usah aja Ustaz. Kita pas-pasan saja. Gitu? Gitu apa enggak? Iya. Loh, kalau kayak gitu apa gunanya dibawakan hadis Nabi SAW? Terus jadi pertanyaan, kenapa kok semakin orang berat, semakin orang tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Kenapa? Kenapa? Gimana? Yang akan diperoleh kelak akan lebih mulia. Jawabannya ada dalam kelanjutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Kata beliau, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi." Seorang hamba yang keimanannya sangat tinggi akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Sampai kemudian dia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikit pun. Apa artinya? Artinya dia diuji untuk membersihkan dosanya. Sehingga manakala dia menghadap kepada Allah, dia menghadap dalam keadaan suci. Tinggal apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa? Fadkhuli fi ibadi. Terus? Wadkhuli jannati. Orang-orang yang keimanannya semakin tinggi, ujiannya semakin berat, karena Allah menginginkan hambanya ini derajatnya semakin tinggi di surga. Dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, suci. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Maka sudah sunnatullah, pasti orang yang istiqomah dia akan menghadapi cobaan, dia akan dicela, dia akan dicaci, tidak perlu berkecil hati. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci, mencela, merekalah orang-orang yang akan diputus dari apa tadi? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tetap istiqamah di atas jalan Allah, walaupun dia akan didera dengan ujian dan cobaan, maka dia akan terus mendapatkan kasih sayang dari Allah Jalla wa ala, dan puncaknya dia akan mendapatkan kasih sayang yang tertinggi di alam akhirat nanti, yaitu mendapatkan Jannatul Firdausil A'la. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Ada pertanyaan silakan. kalau kita diuji oleh Allah bertubi-tubi, kemudian kita cerita sama teman kita, kita ngadu sama teman kita, apakah ini boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Curhat. Karena apa badan? Tergantung apa motifnya. Tergantung apa motifnya. Boleh kalau motifnya minta motivasi, minta nasihat. Jadi kita diuji oleh Allah, kok kita berat sekali. Kita pengen ada orang yang memotivasi kita supaya kita bisa kokoh, bersabar dalam musibah tersebut. Itu tidak apa-apa. Tidak boleh kalau murni tujuannya adalah untuk apa? Berkeluh kesah. Tanpa mencari solusi, tanpa mencari nasihat. Itu tidak boleh. Tapi yang lebih sempurna adalah orang yang mengadu kepada siapa? Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabiullah yang kehilangan putranya Yusuf. Siapa? Siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam. Apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya itu ngadu kesedihan dan musibah yang menimpaku ilallah. Kepada siapa? Allah. Itu adalah derajat yang sangat tinggi. Dan tidak tahu di antara kita siapa yang bisa sampai derajat tersebut. Yang lain silahkan. Monggo. Apa cobaan itu mesti berupa sesuatu yang tidak enak? Ya. Apakah cobaan itu mesti dalam sesuatu yang tidak enak? Jawabannya sudah pernah kita bahas. Kapan nih? Oh ya, kita bahas dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Pernah kita bahas di sana secara panjang lebar atau agak panjang. Intinya Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak enak dan sesuatu yang enak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan. Dan banyak orang yang sukses ketika diuji dengan cobaan yang tidak enak. Miskin, tapi giliran diuji dengan apa? Yang enak-enak, gugur di medan pertempuran. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.